نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala beliau menyebutkan satu kisah di dalam salah satu kitabnya yang berjudul At-Tawwabin. Beliau meriwayatkan dari seseorang yang bernama Saleh bin Umar. Beliau berkata, "Wa haddatsani abi," telah bercerita kepadaku ayahku, "Kana fil Madinah imra'atun muta'abbidah," dahulu di kota Madinah ada seorang wanita yang ahli ibadah, seorang wanita yang rajin dan giat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaha waladun yalhu, akan tetapi dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki anak laki-laki yang selalu durhaka, yang selalu melakukan perbuatan dosa dan selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa huwa muhli ahli Madinah, bahkan anak laki-laki dari wanita ini merupakan pendosanya dari deretan para pemuda yang ada di kota Madinah. Meskipun kondisi anaknya yang demikian, meskipun keadaan anaknya yang sangat rusak, namun sang ibu yang taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada henti-hentinya, tidak ada merasa bosan untuk selalu menasihatkan dan menasihatkan kepada putranya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang ibu pun mengatakan kepada anaknya, "Ya bunai, udhkur masari'al ghafilin qablak wa awaqibal battalin qablak wa dhkur nuzulal maut." Wahai putraku, ingatlah tempat kembalinya orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang sebelummu. Ingatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan akibat yang buruk terhadap orang-orang yang sombong dari orang-orang sebelummu. Wahai anakku, sesungguhnya pasti dan pasti al-maut, kematian itu akan turun mendatangimu. Namun meskipun nasihat yang selalu diarahkan dan diberikan oleh ibunya kepada anaknya, karena memang hati sang anak ini sudah terbelenggu, tertutup, sehingga meskipun berulang kali nasihat-nasihat diarahkan oleh orang tuanya kepada anaknya, namun semua itu sama sekali tidak berpengaruh kepada jeleknya hati sang anak tersebut. Bahkan tatkala sang anak ini sudah mulai merasa sang ibu selalu dan sering dalam menasihati untuk dia agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sang anak pun mengatakan kepada sang ibu, "Kufi 'anitti'dzali wal laumi wastaiqidhi min sinatin naum." Wahai ibu, berhentilah engkau dari mengkritik dan mencelaku. Hendaklah engkau bangun dari tidurmu. Saya ini orang yang seperti ini. Saya adalah orang rusak. Bagaimanapun yang engkau upayakan sama sekali, itu tidak akan memberikan pengaruh. Jangan anda bermimpi untuk kemudian saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni wa intaba'tu fi lizzati qalbi wa 'asaituki fi laumi. Sesungguhnya meskipun aku ini adalah orang yang terlalu dalam di dalam tenggelamnya kelezatan hatiku dan mengikuti hawa nafsuku dan selalu durhaka kepadamu, arju man afdalahu taubatan tanqulu min qaumin ila qaumin. Namun sebenarnya saya juga ini ingin bertaubat kepada Allah, tapi saya mengharapkan taubat tersebut datang dengan sendirinya. Toh suatu saat nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki saya untuk bertaubat, maka saya pun akan bertaubat. Sehingga berhentilah untuk selalu menasihati saya. Tunggulah suatu saat, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada saya. Falam yazal kadzalik. Maka nasihat demi nasihat sang ibu sama sekali tidak dihiraukan. Sang putra pun kesehariannya masih seperti sebelumnya, melakukan perbuatan dosa, durhaka kepada Allah, melanggar aturan-aturan syariat, durhaka kepada kepada orang tuanya. Sampai suatu ketika ada seseorang yang bernama Abu Amir Al-Bunani rahimahullahu taala. Beliau ini adalah seorang yang selalu sering memberikan nasihat dari wilayah Hijaz, datang ke kota Madinah. Lalu kemudian Abu Amir Al-Bunani pun berjumpa dengan saudara-saudaranya dan berjumpa dengan sahabat-sahabatnya di kota Madinah. Lalu kemudian saudara-saudara Abu Amir Al-Bunani dan kaum muslimin saat itu meminta kepada Abu Amir untuk membuat majelis di Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Maka permohonan dan permintaan dari saudara-saudara dan kaum muslimin yang ada di kota Madinah kepada Abu Amir Al-Bunani pun disanggupi oleh beliau rahimahullahu taala. Fajalasa lailatal jum'ah ba'da inqidati tarawih. Kedatangan Abu Amir Al-Bunani di kota Madinah saat itu bertepatan pada bulan Ramadan. Sehingga pada malam Jumat, setelah mereka kaum muslimin mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah, maka Abu Amir Al-Bunani pun membuat majelis yang di situ dia memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Wajtama'an nas, kaum muslimin, manusia, masyarakat, akhirnya mereka pun sangat antusias untuk mendatangi majelisnya Abu Amir Al-Bunani. Karena beliau seorang yang alim, beliau adalah seorang yang abid, beliau adalah seorang yang baik akhlaknya. Sehingga kedatangan beliau sangat menyenangkan penduduk kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Maka kaum muslimin secara umum pun mereka sangat berantusias untuk ikut hadir dalam muhadarah dan majelisnya Abu Amir Al-Bunani rahimahullahu taala. Yang tidak disangka, ternyata pemuda anaknya wanita yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, si pemuda yang durhaka kepada Allah dan durhaka kepada orang tuanya, pun ternyata hadir dalam majelis tersebut. Tidak disebutkan apa sebabnya, tidak disebutkan apa alasannya, namun dikisahkan bahwasanya ternyata pemuda tersebut pun ikut hadir dalam majelis Abu Amir Al-Bunani rahimahullahu taala. Falam yazal Abu Amir ya'idhu wa yundhir wa yubashshir ila an matatil qulubu faraqan washtaqatin nufusu ilal jannah. Maka di majelis tersebut pun Abu Amir memberikan nasihat, memberikan wejangan, memberikan arahan-arahan. Di dalam majelis tersebut Abu Amir memperingatkan kepada kejelekan dan beliau pun memberikan kabar gembira kepada kebaikan, sampai-sampai hati-hati kaum muslimin mereka bergetar. Begitu baiknya dalam menyampaikan orasi yang sangat indah, retorika kalimat yang sangat baik, yang menjadikan kalimat per kalimat nasihat demi nasihat yang disampaikan oleh Abu Amir Al-Bunani betul-betul menancap dan menusuk masuk ke selung hati dari kaum muslimin yang ada saat itu. Washtaqatin nufusu ilal jannah, bahkan jiwa-jiwa saat itu kaum muslimin yang berada di majlis tersebut semuanya sungguh sangat merasakan rindu terhadap surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa waqa'atil mau'izatu fi qalbi ghulam fataghayyara launuh. Dan akhirnya pun nasihat yang sangat dalam tersebut, nasihat yang sangat tajam tersebut pun akhirnya mengena hati yang dimiliki oleh laki-laki pemuda yang durhaka kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Fataghayyara launuh, maka menjadikan kulitnya, menjadikan wajahnya itu berubah karena bergetar hatinya. Belenggu-belenggu yang ada sebelumnya yang menutup hatinya dari kebenaran akhirnya semuanya pecah. Akhirnya semuanya putus, menjadikan hatinya terbuka sehingga mau'idah nasihat Abu Amir Al-Bunani pun akhirnya masuk kepada kalbunya. Sehingga menjadikan dirinya takut. Sampai dikatakan launuhu taghayyar, wajahnya berubah warnanya. Merah dan takut, khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nahadha ila ummi. Maka dengan segera pemuda ini pun kembali kepada ibunya. Fa baka indaha tawilan. Maka pemuda ini akhirnya menangis di sisi ibunya sejadi-jadinya. Dia menangis dengan waktu yang lama sambil mencurahkan, mengutarakan apa yang ada di dalam hatinya. Dia mengatakan kepada ibunya, "Zamamtu litaubati ajmali wa ruhtu qad tawa'at azali." Wahai ibuku, sungguh taubat telah membelenggu diriku. Dan sungguh meskipun demikian, celaan-celaan terus menghujani diriku. Wa abaitu wat taubatu qad fatahat min kulli adwin li aqbali. Sebelumnya aku enggan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu. Sebelumnya aku tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun saat ini sungguh taubat itu sendirilah yang menghancurkan belenggu-belenggu yang ada di dalam kalbuku. Lama hadal hadi bi qalbi ila ta'ati rabbi fakka aghlali. Maka ada yang membisikkan di dalam kalbuku untuk mengarahkanku agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuka belenggu-belenggu yang ada di dalam kalbuku. Fa ajabtuhu labaik min muqidin nabbaha bitizgari aghfali. Maka aku pun menjawab bisikan yang ada di kalbuku tersebut dengan mengatakan labaik, selamat datang wahai jiwa yang memberikan nasihat. Nabbaha bitizgari aghfali, wahai jiwa yang memberikan mengingatkan atas kelalaian-kelalaian jiwaku. Ya ummi, wahai ibuku. Hal yakbaluni sayyidi ala alladhi qad kana min hali. Wahai ibuku, apakah Allah Subhanahu wa taala masih sudi untuk menerima kedatanganku? Apakah Allah Subhanahu wa taala masih sudi untuk menerima taubatku dalam keadaan begitu rusaknya keadaanku di waktu-waktu sebelumnya? Ya wasau'ata in raddani khaiban rabbi walam yarda biqbali. Duhai celakanya jika kalau seandainya ternyata Allah Subhanahu wa taala menolak kedatanganku dan Allah Subhanahu wa taala pun tidak ridha dengan taubatku. Dia pun akhirnya menangis dengan sejadi-jadinya di sisi sang ibu dengan pertanyaan mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya yang sebelumnya betul-betul dia enggan dan tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru taubat itu sendiri yang datang dan menghancurkan belenggu-belenggu yang mengunci hatinya. Tsumma syammara fil ibadati wajh. Maka setelah itu pun pemuda ini sangat semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan wa kana la yufthir illa ba'da tarawih wa kana la yanamu illa ba'da tulu'i syams. Sampai-sampai dia tidak berbuka saat itu kecuali setelah selesai mengerjakan salat tarawih. Dan di malam hari pun dia tidak akan tidur sampai kemudian terbitnya matahari di pagi hari. Begitu semangat. Siangnya dia menunaikan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan malamnya dia pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengingat kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan, mengharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya dan terus-menerus dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di suatu saat faqarabat ilaihi ummuhu lailata iftarihi famtanah. Di suatu hari pada saat ibunya datang dan mendekat memberikan hidangan untuk dia berbuka setelah salat tarawih, ternyata pemuda tersebut enggan dan tidak mau makan. Dia siang hari berpuasa, di waktu buka di malam, di waktu maghrib dia tidak makan. Sampai kemudian datang waktu sholat isya, setelah itu dilanjut dengan sholat tarawih, dia pun belum berbuka puasa. Sampai setelah sholat tarawih baru dia berbuka. Namun saat itu ketika sang ibu datang membawa hidangan untuk berbuka, ternyata sang pemuda tidak nafsu dan tidak selera untuk makan. Lalu kemudian pemuda tersebut mengatakan, ajidu alam malhuma. Wahai ibu, aku merasakan demam. Wahai ibu, aku merasakan tubuhku sakit. Fa adunnu annal ajal qad azif. Maka aku menyangka, sungguh saat ini ajalku telah datang menjemputku. Tsumma faza'a ila mihrabihi wa lisanuhu la yaftun min dzikrillah. Maka seketika itu pun pemuda ini langsung bergegas menuju mihrabnya, menuju tempat ibadahnya. Lisannya sama sekali tidak pernah berhenti dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatabaqiya arba'ata ayyam. Maka kondisi demamnya, kondisi sakitnya itu sampai 4 hari. Di hari yang kelima dia pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqbala al-qiblah yawman. Dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia pun berkata, "Ilahi, ya Allah, asaituka qawiyan. Dahulu aku di waktu kuat, aku selalu bermaksiat kepadamu ya Allah. Wa ta'atuka da'ifan, namun sekarang ini saat aku lemah, aku pun taat kepadamu dan bertaubat kepadamu. Wa askhatuka jaladan, dahulu di waktu kuat, aku selalu menjadikan dirimu murka kepadaku. Wa khadamtuka nahifan, dan saat ini aku sedang lemah, apun kumun kembali dan tunduk kepadamu. Falaita sya'ri hal qabaltani. Duhai ya Allah, apakah engkau masih sudi untuk menerima taubatku? Ya Allah, apakah dengan kesalahan yang begitu banyak yang telah aku lakukan di waktu lalu, apakah engkau masih memberikan kesempatan kepadaku untuk menerima taubatku?" Tsumma saqata maghiyan 'alai. Di saat itu dia pun akhirnya pingsan. Rasa sakit demam semakin hari semakin dia rasakan semakin kuat. Tubuhnya sudah menjadi lemah sehingga tatkala dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya dia pun pingsan dan jatuh. Fan syajja wajuhu, wajahnya pun berubah menjadi merah. Sang ibu melihat anaknya kondisi demikian, maka bergegas mendatangi anaknya lalu kemudian mengatakan, ya samarata fuadi wa qurrata aini, wahai buah hatiku, wahai anakku, rudda jawabi, jawablah, jawablah dari panggilanku ini. Faqamat fa'afaqa faqala, maka anak tersebut pun tatkala dipanggil sang ibu pun kembali sadar. Lalu kemudian dia mengatakan, ya ummah, wahai ibuku, hadal yauma alladhi kunti tuhadzirini wa hadal waqt alladhi kunti tukhawifini faya asafi alal ayyamil khawali. Wahai ibuku, sungguh aku merasakan hari ini merupakan hari yang dahulu pernah engkau memperingatkanku darinya. Dan aku merasakan bahwasanya waktu ini merupakan waktu yang engkau dahulu menakut-nakutiku. Duhai celakanya, atas apa yang telah aku lakukan dari perbuatan dosa di hari-hariku yang lalu. Ya ummah, wahai ibuku, inni khaifun ala nafsi, sesungguhnya aku takut kepada diriku. Ayyatula fi nar, ayyatula fi nari habsi, aku khawatir dan aku takut Allah Subhanahu wa taala menahanku di nerakanya. Billahi alaika ya ummah, maka demi Allah atasmu wahai ibuku, qumi fadai rijlaki ala khaddi, berdirilah engkau wahai ibuku, berdirilah engkau lalu letakkanlah kakimu di atas pipiku. hatta azuqa ta'maz zalul, agar kemudian di saat itu aku merasakan begitu hinanya diriku. Yarhamuni, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubatku dan memberikan rahmat kepadaku. Menginginkan agar sang ibu berdiri lalu meletakkan kakinya di atas pipinya dengan harapan tersebut agar kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menerima taubatnya. Lalu sang ibu pun melakukan apa yang diinginkan oleh anaknya. Sang ibu pun akhirnya berdiri dan meletakkan kakinya di atas pipi anaknya yang berada di lantai. Lalu kemudian anak tersebut pun mengatakan, hada jaza'u man asa, ini merupakan balasan orang-orang yang telah berbuat jelek. Maka seketika itu pun akhirnya pemuda tersebut pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian meninggal dunia. Di lanjutan kisahnya, maka sang ibu pun mengatakan, faraaituhu fil manam, aku melihat anakku di dalam mimpiku, Lailatul Jum'ah, pada malam Jumat yang di malam itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ka'annahu qamar, aku melihat anakku seperti bulan purnama yang cahayanya terang menderang. Maka aku pun mengatakan di dalam mimpi tersebut kepada anakku, ya waladi, ma fa'alallahu bika, wahai anakku, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berbuat kepadamu? Maka anaknya pun menjawab, khairan rafa'a darajati, baik, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku, di mana Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya mengangkat derajatku dengan sebab taubat yang telah dilakukan oleh putra tersebut. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini merupakan kisah yang menjadikan sebagai motivasi untuk kita agar selalu bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu dan terus-menerus menuruti hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang ada di dalam diri kita akan selalu mengarahkan kita kepada perbuatan jelek. Hawa nafsu yang ada di dalam kalbu kita selalu menggiring kita untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya kita menuhankan hawa nafsu kita, kita menuruti dan menurut dan mengikuti apa yang menjadi ajakan hawa nafsu kita, maka yang terjadi bukanlah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi adalah kita akan semakin dijauhkan dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma zagu azagallahu qulubahum, tatkala mereka manusia mulai berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun memalingkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man ba'athahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, pada kisah yang kita bacakan pada khutbah yang pertama, tentunya amat sangat banyak pelajaran yang bisa kita petik darinya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah, semestinya sebagai orang tua, untuk selalu, terus dan terus mendidik anaknya dengan didikan-didikan yang baik. Menyampaikan kepada anaknya dengan ucapan-ucapan dan kalimat-kalimat yang dengannya dia akan terdidik dengan didikan-didikan yang baik. Demikian pula selaku orang tua, untuk selalu memperhatikan bahwasannya ketakwaan dan kesolehan yang ada pada diri kedua orang tua, bisa jadi itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan putra dan putrinya pun menjadi sebagai anak-anak yang soleh. Dan sebaliknya, kita khawatir dan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemaksiatan yang kita lakukan, perbuatan dosa yang sering kita perbuat, beraninya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pelanggaran syariat yang kita lakukan, betul-betul kita khawatir hal tersebut menjadi sebab kerusakan akhlak moral agama dan didikan-didikan pada putra dan putri kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kisah tersebut terdapat pelajaran pula bagi kita, lebih terkhusus bagi mereka yang masih memiliki orang tua, untuk selalu mendengar dan taat dari apa yang diarahkan oleh orang-orang tua mereka, dari arahan-arahan yang baik yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun usia kita, berapapun umur kita, bagaimanapun status dan keadaan kita, selama di hadapan kita masih ada orang tua kita, apakah itu keduanya ataupun salah satunya, maka selama itu kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepadanya dengan memberikan apa yang terbaik untuk orang tua kita. Baik itu doa-doa kita, baik itu perbuatan-perbuatan kita ataupun ucapan-ucapan kita, agar kemudian hal tersebut menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita pada perkara-perkara yang baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada saya pribadi dan kepada kaum muslimin secara umum untuk diarahkan kepada perkara-perkara yang baik, untuk dianugerahkan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqimus shalah.